Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Halaman 78 An-Naw'u Tsani. Ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala An-Naw'u Tsani muta'alliqun bin nikah. Ini kedua diantara kekhususan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang berkaitan dengan pernikahan. Faminhu ibahatutis uniswatin. Di antaranya ialah kebolehan untuk Nabi yang tidak boleh bagi selain Nabi menikah dengan 9 istri. Ya, wasahih jawazu ziyadah, jawazu az-ziyadati lahu Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, namun yang sahih beliau boleh menikah lebih dari itu. Ya. Adapun larangan nambah lagi di pembahasan sebelumnya, yaitu tatkala istri-istri Nabi memilih bersabar dengan kefakiran. Ya, memilih bersabar maka Allah ganjar pahala untuk ganjar balasan untuk istri-istri Nabi, yaitu Nabi tidak boleh menikah lagi. Ya. Ya, setelah Allah berfirman, wala yahillu laka nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka. Allah berfirman, tidak halal bagimu wahai Nabi mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain. Ya, di surah Al-Ahzab ayat 52. Nah, adapun sebelum turun ayat ini Nabi sebenarnya boleh untuk menikah lebih dari 9. Namun tatkala sudah 9, istri-istri Nabi bersabar atas segala kefakiran dan segala macamnya yang sudah disebutkan, Allah mengharamkan Nabi untuk menikahi wanita lain dan menggantikan mereka sebagai balasan untuk perbuatan baik istri-istri Nabi. Ya. Nah, waminhu in iqadu nikahihi bilafdil hibati alal asahhi. Ya. Dan juga diantara kekhususan untuk Nabi dalam hal pernikahan ini, boleh nikah Nabi itu sah dengan lafaz hibah. Artinya kalau ada wanita menghibahkan diri dia kepada Nabi dan Nabi terima, maka itu sudah dianggap pernikahan. Kalau umat enggak bisa. Wal asah ya, inhisaru talaqihi fi thalas. Ya. Dan juga pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Ya, talak beliau dibatasi dengan 3 talak. Wakilala yun hasor, ada yang menyatakan tidak dibatasi demikian. Ya, wida aqada nikahuhu bilafdil hibati la yajibu mahrun bil aqdi wala bidukhuli bi khilafi ghairihi. Nah, juga apabila ya nikahnya Nabi sudah sah dengan lafaz hibah dari wanita yang tadi, saya menghibahkan diri saya pada engkau wahai Nabi, maka tidak wajib membayar mahar dengan adanya akad atau dengan sudah duhul berjima. Nah, ini tentu berbeda dengan selain beliau alaihissalatu wassalam. Wa minhu in iqadu nikahihi bila waliyin wala syuhudin. Ya. Nah, juga diantara kekhususan untuk Nabi, pernikahan Nabi itu sah walau tanpa wali dan syuhud, saksi. Ya. Wa fi halil ihram, serta Nabi boleh menikah dalam kondisi berihram. Namun lihat, perhatikan di footnote nomor 140, fi mas'alatin in iqadi nikahi an-nikahi fi halil ihram yadhhar anna al-mu'allif i'tamada ala qawli man qala innahu sallam tazawwaja maymunata halal ihrami. Ya, terkait permasalahan sahnya pernikahan Nabi alaihi salatu wasalam ketika kondisi ihram, yadhhar yang nampak mu'allif Imam An-Nawawi, mu'allif penulis buku ini, i'tamada beliau bersandar kepada pendapat yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW tazawwaja maimunata, menikahi maimunah halal ihram pada kondisi ihram. Wasoab, namun yang pendapat yang namun yang tepat annahu sallallahu alaihi wasallam tazawwaja maimunata wa huwa halalun ghairu muhrim. Yang tepat Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi maimunah dalam keadaan halal, tidak berihram. Ya. Adapun yang menyatakan Nabi menikahi maimunah dalam kondisi berihram, itu pernyataan Ibnu Abbas. Ya. Pernyataan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari. Nah, Imam Bukhari benar periwayatannya. Namun yang keliru di perawinya Ibnu Abbas, keliru waktu itu. Ini biasa ya, manusiawi. Ya. Kenapa liqauli Abi liqauli Maimunata nafsiha? Berdasarkan pernyataan Maimunah itu sendiri yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau dalam keadaan halal, bukan berihram. Wa liqauli Abi Rafi'in wa huwa safiru bainahuma. Dan juga berdasarkan pernyataan sahabat Abu Rafi' radhiyallahu anhu, yang Abu Rafi' adalah safir, delegasi, maksudnya comblang. Ya, yang mencomblangi di antara keduanya, wa huwa fi hada mislu ummati. Maka terkait nikah di masa ihram, Nabi seperti umatnya. Kama huwal asl, sebagaimana hukum asal, tidak boleh menikah ketika kondisi ihram. Nabi juga berlaku itu. Ya. Bisa dipahami sini? Ala sahih fil jami. Nah, ini sudah diluruskan nih berarti ya. Wa idza raghiba fi nikah imra'atin khaliyatin. Nah, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menikahi wanita yang khaliyah, perhatikan, lihat khaliyah di putnat ai la zaujalaha, wanita yang tidak bersuami, ya. Apabila Nabi hendak menikahinya, maka lazimaha al-ijabah ala sahih. Maka wanita tersebut mesti menerima menurut pendapat yang sahih. Ya, wa yuharramu ala ghairihi khitbatuha. Dan diharamkan bagi orang lain, bagi pria lain untuk mengkhitbah ya wanita yang sudah Nabi inginkan. Oleh karena itu Ummu Salamah radhiyallahu anha tatkala suaminya wafat, Abu Salamah, ya. Itu Abu Bakar berminat untuk mengkhitbah. Dihitungin masa iddahnya. Berakhir Abu Bakar berminat mengkhitbah. Cuma Abu Bakar tahu ternyata Rasulullah SAW juga menginginkan. Maka Abu Bakar mundur. Enggak mau. Nah. Dan diterima langsung oleh Ummu Salamah. Ya. Wa fi wujubil qasam baina azwajihi wa imaihi wajhan. Ya. Wajhani. Adapun wajibnya ya menggilir, qasam itu maksudnya berbagi malam, itu berbagi malam antara istri-istri beliau wa imaihi dan budak-budak beliau, budak wanita, itu ada dua pendapat. Ya, qala al ya siapa namanya susah ini ya istakhri berkata al istakhri la yajibu, ya tidak wajib bagi Nabi, khusus untuk Nabi tidak wajib menggilir istri-istrinya berbagi malam. Fayakuno minal khasa'is, berarti ini ya termasuk diantara kekhususan Nabi. Wa qala al-akharu, namun ulama yang lain menyatakan yajibu falisa minha. Ya, kata ulama yang lain tetap wajib dan ini bukan bagian dari kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam, yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mencontohkan bagaimana membagi malam untuk istri-istrinya. Wa banal ashabu aktsara hadhihi masail wa nadairaha ala aslin indahum. Ya. Dan para ulama kami ashab, yaitu para ulama kami itu mereka membangun aktsara hadhihi masail, mayoritas permasalahan ini semua, wa nadairaha dan yang serupa dengannya, ya, ala aslin, berdasarkan landasan indahum yang mereka miliki, yaitu apa? Para ulama Syafi'i membangun masalah ini di atas apa? Wa huwa anna nikahahu sallam hal huwa kan nikahi fi haqqina am kattasari. Yaitu apakah pernikahan beliau sallam seperti pernikahan kita atau seperti pernikahannya seperti kattasari, mengambil budak hamba sahaya untuk dinikahi, untuk dihalalkan. Kalau budak cukup dibeli, selesai, enggak pakai akad-akad nikah kan, sudah halal dia untuk dicampuri, ya. Budak itu pun, budak wanita itu pun juga tidak terlarang melihat aurat kita. Ya, kita pun juga tidak terlarang melihat aurat dia, bahkan kita diperbolehkan untuk menggauli mereka. Ya. Lihat di footnote al-aslu annahu sallallahu kama qala ta'ala qul inna ma ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Ya, wa man idda'a khususiyatan ya fa'alaihi ad-dalilu. Nah, hukum asalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah firmankan, qul inna ma ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah aku adalah manusia seperti biasa, manusia biasa seperti kalian, ya, namun aku diberikan wahyu kepadaku. Ya. Ya, siapa yang mengklaim ada kekhususan untuk Nabi dalam hal ini, wajib dia mendatangkan dalil. Ya. Wa ataqa Safiyyata wa tazawwajaha. Nabi SAW membebaskan ya Safiyyah, karena Safiyyah waktu itu tawanan perang. Tawanan perang Khaybar. Safiyyah adalah wanita tercantik Yahudi di Khaybar. Yahudi Bani Israel, antum tahulah ya. Zaman dulu lebih cantik lagi. Ya, Safiyyah tawanan waktu itu dan jadi budak Nabi. Nabi membebaskannya wa tazawwajaha, dan Nabi menikahinya. Ya. Dan Safiyyah ini yang paling membuat cemburu istri-istri Nabi. Ya. Istri-istri Nabi yang lain. Ummu Salamah sudah terkenal dengan kecantikannya. Ini kecantikan versi orang Arab ya. Bukan versi lokal kita ya. Ternyata Safiyyah lebih dahsyat lagi. Allah Akbar. Ya. Nah, itu dari antara karunia yang Allah berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala ifqaha shadaqaha, dan Nabi menjadikan dibebaskannya Safiyyah sebagai budak itu sebagai shadaqaha, maharnya. Faqila a'taqaha wa syarata ayankihaha. Ada yang menyatakan Nabi membebaskannya dan Nabi membesyaratkan menikahinya. Falazimahu al-wafa, maka mesti dipenuhi hal tersebut, yaitu dinikahi. Bi khilafi ghairihi, berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang selain Nabi membebaskan budak wanita, enggak mesti menikahi. Enggak mesti harus menikahi. Paham enggak di sini? Ya. Kalau Nabi ketika bebasin harus nikahi. Tapi Allah alam, karena Nabi juga pernah membebaskan saudari dari Maria Kitbiyah dan Nabi tidak menikahinya. Ya. Ya, jadi nanti naik tuh status budak. Tadinya budak, memang sama-sama boleh digauli. Istri boleh digauli, budak digauli. Namun ketika dia dinikahi, udah bukan budak lagi. Berarti dia istri. Ya. Beda. Ya, kalau Maria itu yang melahirkan Ibrahim. Ya. Wakila, kemudian wakila waja'ala nafsal itqi shadaqan. Ada yang menyatakan dijadikannya pembebasan itu, Nabi menjadikan pembebasan Safiyyah sebagai budak itu sudah sebagai mahar. Wasahadza dika bi khilafi ghairi. Ya. Hal ini sahih dan berbeda ini dengan selain Nabi SAW. Wa dzakara al-ashabu fi hadha an-naw'i asya'a katsiratan jiddan hadaftuha. Para ulama kami zakara telah menyebutkan fi hadha an-naw' tentang pembahasan jenis ini asya'a katsiratan. Ya, menyebutkan banyak sekali pendapat. Ya, hadaftuha, yang sengaja saya hapus. Kata Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian ad-darbu rabi, bagian yang keempat. Ya, mahtassa bihi sallallahu alaihi wasallam minal fadaili wal ikram. Ya, kekhususan apa-apa yang dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hal keutamaan dan ikram pemuliaan. Faminhu, di antaranya, anna azwajahu allati tufiya anhunna muharramatun ala ghairihi abadan. Di antaranya apa? Azwajahu, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tufiya anhunna, maksudnya apa? Ya, yang ditinggal wafat oleh Nabi SAW itu diharamkan selama-lamanya oleh orang lain untuk dinikahi. Jadi janda-jandanya Nabi itu enggak boleh dinikahi selama-lamanya, istri-istri Nabi yang Nabi tinggal wafat. Ini sepakat para ulama. Nah, bagaimana dengan wanita yang pernah dicerai oleh Nabi SAW? Ya, apakah dia janda tersebut, jandanya Nabi tersebut, ya, boleh dinikahi oleh orang lain? Ya. Nah, ini para ulama berbeda. Ya, berbeda pendapat. Ya, mengenai hal ini. Ya. Ada beberapa istri yang diceraikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan 2. Ya, ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan 2. Ada yang menyatakan apa? Ada yang menyatakan 3, ada yang menyatakan 4. Ini sudah lewat pembahasannya ya. Nah, kalau yang ditinggal wafat oleh Nabi dalam status istri Nabi itu haram dinikahi oleh siapapun. Aisyah, Hafsah, Sofiyah itu gak boleh dinikahi oleh siapapun. Nah, bagaimana dengan mantan istri Nabi yang Nabi pernah cerai? Setelah Nabi wafat, mereka boleh dinikahi enggak? Semisal Asma dan yang lainnya. Ya. Fami wa fi man faraqaha fil hayati aujuhun. Nah, ini perhatikan. Nah, wa fi man, nah terkait faraqaha yang Nabi menceraikannya fil hayati ketika Nabi masih hidup, ya, diceraikan oleh Nabi SAW, maka aujuhun, ada beberapa pendapat. Asahuha, nah yang paling sahih, tahrimuha, tetap diharamkan dinikahi untuk siapa, oleh siapapun. Wahuwa nassu syafi'i, inilah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala fi ahkamil Quran, dalam ahkamul Quran. Ya, wabihi qala Abu Aliin, wabihi qala Abu Ali bin Abi Hurairah. Dan inilah pendapat ya, Abu Ali bin Abu Hurairah di qaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah ta'ala, ya, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istri Nabi adalah ibunda mereka, ibundanya kaum mukminin. Wasani, ada yang mengatakan tahillu, halal, boleh. Karena dia sudah bukan istri Nabi lagi, karena dicerai oleh Nabi ketika Nabi masih hidup. Ya. Asalis yang ketiga, tahrumul lati dakhala biha faqat. Nah, pendapat yang ketiga, yang diharamkan untuk dinikahi mantan istri Nabi yang Nabi cerai, hanyalah wanita yang pernah digauli oleh Nabi saja. Fa idza qulna bi tahrim fa bi amatin yufariquha bi wafatin aw ghairiha ba'da dukhul wajhan. Nah, jika kita menyatakan bahwa hal tersebut diharamkan, maka berkaitan dengan amah, bunda, apa, budak-budak. Kan Nabi banyak membebaskan budak-budak wanita, ya, banyak sekali yang yufariquha, yang budak-budak wanitanya Nabi pisah, artinya Nabi bebaskan, dikasih ke orang lain. Ya. Apakah dipisahnya itu dibagi ke orang lain, au biwafatin, atau karena Nabi memang wafat, au ghairiha, atau yang lainnya, ba'da dukhul, setelah disetubuhi oleh Nabi, wajhan. Nah, ini ada dua pendapat juga. Wa minhu anna azwajahu ummahatul mu'minin. Di antara ini kekhususan di bahwasanya istri-istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin. Sebagaimana di surah Al-Ahzab tadi, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri beliau adalah ibunda mereka. Ya. Sawa'un. Man tufiya tahtahu wa man tufiya min anha. Ya, jadi istri-istri Nabi adalah ibunda kaum mukminin, baik mereka meninggal di saat Nabi masih hidup. Ya, salah satunya Khadijah, maupun ketika mereka maupun ya mereka ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dzalika fi tahrimi nikahihinna. Ya. Itu dalam hal diharamkannya menikahi wanita, menikahi mereka. Wa wujub ihtirahmihinna wa ta'atihinna wa tahrimi uquqihinna. Dan juga wajibnya menghormati mereka, mentaati mereka, dan berbuat durhaka kepada mereka. Karena istri Nabi adalah ibunda kita. Maka enggak boleh berbuat durhaka. Ya. Itu wajib kita menghormati. La fil nazar wal khalwah. Bukan dalam hal memandang. Kalau memandang berdua-duaan itu tetap diharamkan. Ya. Jadi istri-istri Nabi itu ibu-ibu kita bukan ibu nasab. Namun ibu secara makna. Ya. Secara makna, bukan secara nasab. Aslinya para sahabat tetap enggak boleh memandang istri Nabi, beraku. Yang lain tetap enggak boleh mengkhitbah, enggak boleh memandang auratnya. Paham sini ya? Namun dalam hal menikahi haram karena itu ibunda. Paham enggak sini ya? Beda kalau ibu kita, ya ibu kita ya kita bisa melihat aurat yang biasa terlihat. Rambut, kaki, tangan, wajah. Ya. Ya. Mutahrimi banatihinna wa akhwatihinna. Ya. Dan juga bukan pula dalam hal diharamkannya menikahi putri dan saudari mereka. Artinya kalau istri Nabi ini ternyata janda, dia punya putri. Ya. Atau istri Nabi ini punya adik perempuan, itu enggak haram dinikahi. Punya kakak perempuan, itu enggak haram dinikahi. Kalau ibu secara nasab, iya. Kita haram menikahi bibi kita. Paham enggak sih? Haram. Nah, kalau istri-istri Nabi punya kakak, punya adik perempuan, itu boleh dinikahi sama yang lain. Semisal Asma binti Abi Bakar, kakaknya Aisyah. Dinikahi oleh Zubair bin Awam. Dinikahi oleh Zubair bin Awam. Paham sini? Baik. Ya. Kemudian fala yuqal banatuhunna wa aqwatul mu'minin, maka tidak dikatakan putri-putri Nabi, putri-putri istri Nabi adalah saudarinya kaum mukminin, enggak demikian. Wala aba'uhunna ummahatuhun wa ummahatuhunna ajdadu wa jaddatul mu'minin, maka tidak dikatakan bapaknya maupun ibunya para istri-istri Nabi itu dikatakan sebagai kakeknya kaum muslimin, neneknya kaum muslimin. Contoh Abu Bakar kan mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hafsah, bapaknya Hafsah. Umar enggak disebut sebagai kakeknya kaum muslimin. Abu Bakar mertua Nabi, bapaknya Aisyah. Enggak dikatakan Abu Bakar ajdadul mukminin. Ya, jadul mukminin. Ini jidnya nih, kakeknya nih. Enggak. Kan Aisyah ibu kita, berarti bapaknya Aisyah kakek, enggak begitu. Itu nasab. Nah. Ya. Baik. wala yuqalu ikhwatuhunna wa akhwatuhunna akhwalun akhwalu wa khallatul mu'minin, dan juga tidak dikatakan saudara laki-laki maupun saudari wanita, ya, ibu istri-istri Nabi itu sebagai paman atau tante kaum mukminin, tidak demikian. Ya, Asma tidak kita katakan kholahnya kaum mukminin. Ya, Abdullah bin Umar ini kan iparnya Nabi. Ya, karena dia saudara dari Hafsah. Maka Abdullah bin Umar enggak dikatakan sebagai apa? Sebagai kholun, kholul mukminin. Ya. Enggak dikatakan demikian. Wa khala ba'du ashabina. Nah, sebagian ulama kita mengatakan ya, apa namanya? Yutlaqu ismul ukhuwah ala ya. Wa yutlaqu ismul ikhwah ala banatihinna. Dimutlakan dengan sebutan saudara untuk putri-putri istri Nabi. Ya. Wasmul khu'ulah, wasmul khu'ulati ala ikhwatihinna wa akhwatihinna. Dan disebutkan juga sebutan kepamanan atau bibi itu untuk saudara maupun saudari mereka, istri-istri Nabi. Ada yang menyatakan demikian. Wa hadza zahiru nassu Syafi'i. Inilah yang ya, nampak yang zahir dari pendapat Imam Syafi'i rahimahullah taala, sebagaimana tertuang dalam fi Mukhtasar Al-Muzani. Tertuang dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Naam. Kemudian tepat. Kita bacain banyak ya, biar besok khataman insyaallah. Biar Sabtu depannya lagi enggak bareng sama Pak Sarjuki, rugi kita. Ya. Wahal ya, berikutnya. Wahal kunna ummahatul mu'minin wal mu'minat? Apakah ya? Apakah mereka adalah ibu kaum mu'minin dan mu'minah? Fihi wajahan. Ya. Terkait hal ini ada dua pendapat mengenai hal ini. Ya. Mengenai siapa? Paman. Afwan, maksudnya istri-istri Nabi apakah ibunda kaum mukminin dan mukminat? Kan kalau di ayat gini, An-nabiyyu aula bil mukminina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Om itu dhamir untuk siapa? Hah? Mudzakkar atau muannas? Mudzakkar jamak. Ya, hum mereka. Dan istri-istri Nabi adalah ibunda mereka. Mereka ini siapa? Kaum mukminin saja. Kaum mukminat gimana? Masuk enggak? Nah, ini dibahas. Fihi wajahan. Ada dua pendapat. Ashabina dari pendapat ulama-ulama kami. Asahuhuma. Yang paling sahih la balhunna ummat ummahatul mukminin dunal mukminat, wa istri Nabi hanyalah ibunda kaum mukminin bukan kaum mukminat. Wa huwal manqulu an Aisyah radhiyallahu anha, inilah yang dikutip dari Aisyah radhiyallahu anha bina'an 'alal madzhabi al mukhtari li ahli al usul. Ini juga berdasarkan pendapat yang dipilih oleh para ulama ahli usul yang menyatakan anna nisa'a la yadkhulna bidhamirir rijal, bahwa para wanita tidak masuk ke dalam domir pria. Ya. Namun dikomentari itu oleh muhakkik alladzi dhahaba ilaihi al-jumhur wa huwa sahihu anna nisa'a yadkhulna fi dhamiri rijal ma lam tadhhar khususiyatu rijali bidzalika wa huna la tadhhar khususiyatu. Namun pendapat yang diyakini oleh jumhur ulama, dan inilah pendapat yang sahih, bahwa wanita masuk ke dalam dhamir laki-laki selama tidak terdapat kekhususan laki-laki dengannya. Di sini tidak tampak kekhususannya. Ya, ini menurut muhakkik. Adapun menurut Al-Imam An-Nawawi, enggak. Ya, enggak. Bahwasanya kaum mukmin apa istri-istri Nabi hanya ibunda kaum mukminin, bukan mukminat. Kemudian An-Nawawi mengutip pernyataan dari Al-Imam Al-Baghawi. Waqala Al-Baghawi min ashabina. Berkata Al-Imam Al-Baghawi yang beliau merupakan ulama kita, ulama madzhab Syafi'i. Ya. Yuqalu Nabi sallallahu alaihi wasallam abul mu'minin wal mu'minat. Kata Imam Al-Baghawi, Nabi bisa disebut juga sebagai ayahnya kaum mukminin dan mukminat. Wa naqala Al-Wahidi an ba'di ashabina annahu la yuqalu dhalik. Namun Al-Wahidi mengutip dari sebagian ulama kami bahwa beliau tidak bisa disebut sebagai ayah kaum mukminin mukminat tadi. Berdasarkan firman Allah, maka na Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad SAW itu bukanlah bapak dari salah seorang di antara kalian. Ya. Qala wa nasa Syafi'i. Al-Wahidi berkata, dan Imam Syafi'i menetapkan riwayat ta'ala ala jawazihi. Ya. Imam Syafi'i berpendapat tentang bolehnya hal itu. Ya. Yaitu apa? Ay abuhum fil hurmah. Nabi adalah ayahandanya mereka. Ya. Dalam hal kehormatan. Waqala makna al-ayah, dan beliau berkata, makna ayat itu apa? Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, laisa ahadun min rijalikum. Ya. Laisa ahadun min rijalikum walada sulbihi. Tidak seorang pun di antara pria di antara kalian itu adalah anak sulbihi. Sulbi itu tulang sulbi, maksudnya anak kandung Nabi. Walada sulbi, anak kandung. Karena Nabi anak kandungnya wafat semua. Ketika ayat itu turun, anak-anak laki-lakinya Nabi sudah wafat semua. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih dalam Sunan Abu Daud dan yang lainnya, anna Nabi, ya bahwasanya Nabi SAW qol, bersabda, innama ana lakum mislul walidi. Ya. Sesungguhnya kedudukanku di antara bagi kalian adalah seperti ayah. Kila Bishafakoh. Itu maksudnya adalah ada yang menyatakan kedudukan Nabi bagi kita seperti ayah itu dalam hal cinta kasih sayang. Ya. Cinta kasih sayang. Wakila ada yang menyatakan, ya, fi Allah tastahyu min su'ali amma yahtajuna ilaihi min umuril awrati wa ghairiha. Ada yang menyatakan dalam terkait makna ini, yaitu dalam hal supaya kalian tidak malu untuk bertanya kepadaku dari hal-hal yang mereka butuhkan, supaya mereka tidak malu kepadaku, kepada Nabi, dalam hal-hal yang mereka butuhkan dari perkara aurat dan yang lainnya. Oleh karena itulah para wanita di masa Nabi itu enggak malu bertanya kepada Nabi tentang perkara haid, tentang perkara darah yang muncul dari kemaluan, itu enggak malu. Ya. Karena ini penting untuk peribadatan mereka kepada Allah, disyaratkan mesti dalam keadaan bersuci. Ya. Maka mereka itu tidak malu bertanya pada Nabi. Nah, barakallahu fiik. Kemudian mana lagi? Wa fi dhalika kullihi wa ghairihi. Ya. Ya. Nah, ini ada menyatakan ini dalam semua perkara tentang aurat maupun yang lainnya. Perkara pertanyaan seputar aurat ya. Waqad adahtu dzalika kullahu fi kitab al-istitabah min syarhil muhaddab. Ya. Dan saya telah jelaskan hal itu semua di kitab pembahasan istitabah, kitab istitabah dari kitab al-majmu' syarhul muhaddab. Aminhu taqdiru nisa'ihi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara kekhususan untuk Nabi adalah diutamakannya, dikhususkannya istri-istri Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam dalam hal keutamaan ala sa'iri nisa dibandingkan seluruh wanita yang lainnya. Waju'ila sababuhunna wa iqabuhunna di'fain. Maka ya, pahala dijadikan pahala-pahala istri Nabi maupun hukuman itu double. Kalau istri Nabi berbuat dosa, dosanya double. Ya. Istri Nabi berbuat kebaikan, pahalanya juga double. Nah. Ya. Itu pembahasan yang merupakan kekhususan istri-istri Nabi. Ya. Dua kali lipat dibanding istri apa wanita yang lain. Ya. Ya, ada ayat Al-Qur'an mengenai hal ini ya. Ya. Mengenai hal ini Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaini fata'alaini umatti'kunna usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna allaha wa rasulah wa ad-daral akhirah fa inna allaha 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ini wahai nabi, katakan pada istri-istrimu, jika kalian menginginkan kehidupan dunia perhiasannya, kemari supaya kuberikan pada kalian mut'ah, pemberian harta, dan akan kuceraikan kalian dengan cara yang baik. Dan jika kalian menginginkan Allah, rasulnya, dan negeri akhirat, Allah akan menjadikan, memberikan kalian, menyiapkan untuk kalian balasan yang besar bagi siapa yang berbuat kebaikan. Subhanallah. Ya. Nah, kalau dosa, maka istri Nabi diancam oleh Allah. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bifahishatin mubayyinah. Wahai istri-istri Nabi, barang siapa di antara kalian melakukan fahisyah, perbuatan dosa dengan nyata, Allah jelaskan, yudha'af lahal 'adzabu di'fain wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Maka azabnya akan dilipat gandakan double, dua kali, dan itu mudah bagi Allah. Kalau istri-istri Nabi berbuat dosa, double. Kalau pahala, berlipat ganda juga. Nah ini. Ya. Wa tahrimu su'aluhunna illa min wara'il hijab. Nah, khususan untuk istri Nabi. Itu haram bertanya kepada istri-istri Nabi ya, kecuali di balik hijab. Enggak boleh bertanya langsung. Ya, enggak boleh bertanya langsung. Mesti ya, di balik hijab. Ya. Allah Ta'ala berfirman, Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum adhhar liqulubikum wa qulubihin. Ya, jika kalian meminta bertanya suatu keperluan kepada istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Itu lebih baik bagi hati kalian dan hati mereka. Ya. Ya. Wa yajuz bi bahkan istri-istri Nabi itu kalau bicara itu kepada pria lain itu enggak boleh gemulai. Diharamkan oleh Allah. Ya, ya nisa an-nabi lastunnaka hadim minan nisa. Wahai istri-istri Nabi, kata Allah, kalian tidak seperti wanita-wanita yang lainnya. In tattaqaitunna falan, ya. Itu. In tattaqaitunna fala takhda'na bil qawli bil qaul. Jika kalian bertakwa, jangan kalian takhda'na bil qaul, jangan gemulai ketika berbicara. Ya. Wa yatma' alladhi fi qulubihi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa. Akan menjadikan sangat bernafsu orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Ya. Karena keumumannya pria itu baru dengar suara wanita aja bisa terfitnah. Ya enggak? Wa yajuz bi ghairihinna musyafahah. Ya, boleh bagi selain istri-istri Nabi kita berbicara secara langsung, musyafahah. Berbicara secara langsung, tapi istri-istri Nabi enggak boleh. Namun perhatikan, lihat di footnote waswab anna ghairahunna ma'murun bil hijab. Setiap wanita manapun selain istri Nabi pun juga diperintahkan untuk berhijab. Aidan wa minhu satru wajhi wal kaffain. Di antaranya menutup wajah dan kedua telapak tangan. Li umumi qaulihi sallallahu berdasarkan keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'atu auratun. Wanita itu adalah aurat. Ya, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya masih di footnote, lihat footnote halaman berikutnya. Wa sahaw al-Albani, disahihkan Al-Albani dalam kitab Al-Irwaul Ghalil. Adapun firman Allah Ta'ala, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ya. Apabila kamu minta suatu keperluan pada mereka istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang hijab. Ya, juz'un minal fa fiha umumun ma'nawi lin nisa'i kafatan. Maka dalam ayat ini berisikan keumuman makna yang mencakup semua wanita. Wa bima tadammanathu usulu syariati min annal mar'ata kullaha auratun badanuha wa sautuha. Ya. Ayat ini berisikan keumuman makna yang mencakup semua wanita. Semua wanita. Saya itu ya kelewat ya. Qala al-Qurtubi. Berkata Imam Al-Qurtubi dalam tafsir hadis ayat ketika menafsirkan ayat ini. Yadkhulu fi dhalika jami'un nisa'i bil ma'na wa bima tadammanathu usulu syari'ati min anna al-mar'ata kullaha auratun badanuha wa sawtuha. Al-Imam Qurtubi menyatakan ketika menafsirkan ayat ini, semua wanita masuk dalam itu secara makna, kategori wanita semua masuk semua ke dalam makna yang tercakup dalam ayat ini. Ya. Dan juga berdasarkan cakupan prinsip-prinsip syariat, yaitu apa? Bahwasanya wanita adalah seluruhnya adalah aurat, rambutnya, badannya, hatta suaranya. Menimbulkan fitnah. Makanya itu di berbagai ada yang telepon bisa mahal tuh pulsanya. Istilahnya sekpon gitu. Kan ada chat seks, juga ada telepon seks. Jadi ada orang telepon ke nomor tertentu gitu. Ya, nanti bayarnya mahal tuh pulsanya. Nanti pon apa telepon yang akan ntar diarahkan ke wanita ngomong-ngomong porno. Wanita itu mendesah gitu. mendesah-mendesah. Na'udzubillah min dzalik. Ya, ini hanya orang bodoh yang mau ya kayak gitu. Nah, cuma dibohongin pakai apa? Suara. Tahu-tahu nenek-nenek. Fala yajuz kasbu dzalika illa li hajatin. Ya. Sehingga wanita manapun itu tidak boleh membuka auratnya kecuali karena ada hajat. Mungkin maksud Al-Imam An-Nawawi, lihat balik lagi di ya, di halaman tadi. Selain istri Nabi kita boleh bicara secara langsung dengan batasan hijab dan yang lainnya. Boleh. Ya, kita nanya ada keperluan, Ibu maaf, dengan batasan hijab menundukkan pandangan, ya. Ibu maaf dengan tidak mendayu-dayu. Maaf Ibu, saya mau tanya ini begini. Ya. Ya kan? Wa afdalu azwajihi Khadijah wa Aisyah. Ya, istri Nabi yang paling afdal jelas di sini adalah Khadijah dan Aisyah. Wa qala Abu Sa'ad Al-Mutawalli. Abu Sa'ad Al-Mutawalli menyatakan wa ikhtalafa ashabuna ayyutuhuma afdalu. Para ulama kami berbeda pendapat siapa di antara keduanya yang paling afdal. Ya, antara Aisyah dan Khadijah. Ya. Kemudian bahasan berikutnya. Wa minhu fi ghairi nikah. Ya, termasuk di antaranya berikutnya kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dalam selain pernikahan. Nah, kalau minum dulu ya. Annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa khairul khalaiqi ajma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ya, penutup para nabi dan makhluk yang paling baik. Ya, sebaik-baik makhluk. Wa ummatuhu afdalul umami. Umat beliau adalah umat yang paling afdal. Wa ashabuhu khairul quruni. Dan sahabat nabi adalah generasi terbaik. Wa ummatuhu ma'sumun minal ijtima' ala dalalati ala dalalatin. Dan umat nabi ya, umat nabi terlindungi dari bersepakat di atas kesesatan. Ya, nabi bersabda la tajtami ummati ala dalalah, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Maka ijma' umat ini adalah hujjah. Ya, bahkan jadi sumber hukum Islam. Hukum Islam itu dibangun di atas empat hal bagi madhab Syafi'i kita, Quran, Sunnah, dan Ijma'. Karena Ijma' ulama umat, kesepakatan ulama umat itu terlindung dari kesesatan. Ya, berbeda dengan Ijma' ulama'nya Nasrani, itu kesesatan semua. Wa syari'atuhu mu'abbadatun wa nasikhatun li jami'i syara'i'i. Syariat Nabi itu abadi berlaku selamanya. Bahkan syariat Nabi itu nasikhah, menghapus ya, seluruh syariat-syariat yang lain. Syariat dahulu ya, ghanimah itu haram, sekarang dihapus boleh. Ya. Zaman dulu boleh menikahi adik kakak sekaligus poligami. Ya. Si fulan punya anak kembar, dua-duanya kita nikahin, zaman dulu boleh, sekarang enggak boleh. Ya, enggak boleh. Boleh nikahin adiknya kalau kita sudah berpisah dari kakaknya. Entah kakaknya mati atau kita cerai. Ya, baru boleh menikahi adiknya. Apa istilah kita? Turun ranjang. Nah. Wa kitabuhu mu'jizatun mahfudun 'anit tahribi wa tabdil. Dan kitab umat ini Al-Quran itu adalah mu'jizun. Ya, mu'jizat. Berisi mu'jizat. Ya. Dan mahfud terjaga dari tahrif penyelewengan. Dan tabdil perubahan-perubahan. Beda dengan Injil, versi lama, versi baru. Ya. Wa huwa hujjatun 'alan nas ba'da wafatihi. Dan Al-Quran adalah hujjah bagi manusia setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika Nabi sudah wafat, hujjah telah tegak untuk umat. Dari mana hujjahnya? Quran turun, selesai sudah. Ya, Allah berfirman, wa uhi ilayya hadzal Quran liunziraku bihi wa man balagha. Dan telah diwahyukan Al-Quran ini kepadaku agar aku memberikan peringatan pada kalian dan kepada siapa saja yang sampai Al-Quran tersebut. Hujjah telah turun, telah tegak dengan diturunkannya Al-Quran. Walaupun Nabi SAW wafat. Ya. Wa mu'jizatu sa'iril anbiya'i, dan mu'jizat-mu'jizat seluruh para nabi, inqaradat, itu telah berakhir. Ya, dengan adanya umat ini. Al-Quran, selesai sudah. Wa nusira bir-ra'bi masyiratas syahrin, dan nabi ditolong oleh Allah dengan diberikan rasa takut kepada musuh sejauh sebulan perjalanan. Ini khusus untuk nabi, bukan untuk umat beliau. Kalau umat beliau, bahkan sekarang kita ini diberikan rasa gentar. Ya. Karena kita ini punya tertimpa penyakit wahan. Ya. Cinta dunia takut mati. Waju'ilat lahu al-ardu masjidan wa tahuran. Ini untuk nabi dan untuk umat. Dijadikan tanah bumi ini semuanya masjidan, sebagai tempat sholat boleh, masjid dan tahuran. Boleh bersuci di situ kecuali kuburan, toilet dan kandang kuda, kandang unta. Wa uhilat lahu al-ghanaimu, dihalalkan untuk nabi ghanimah. Wa utiya asy-syafa'ata wal maqam al-mahmuda, nabi diberikan oleh Allah syafaat dan kedudukan yang tinggi. Wa ursila ilan nasi kafatan, nabi diutus oleh Allah kepada seluruh manusia seluruhnya. Beda Nabi Musa nya untuk Bani Israel. Ya, kalau nabi untuk seluruhnya umat. Ya. Qul inni rasulun ilaikum jami'a, katakan wahai nabi, sesungguhnya aku adalah rasul Allah untuk kalian semua. Ya. Wa huwa sayyidu waladi Adam, beliau adalah penghulunya anak Adam, manusia. Wa awwalu man tanshaqu anhu al-ardu. Ya. Nah, wa awwalu, dan yang pertama kali nanti ketika bumi terbelah, itu bumi terbelah untuk nabi. Artinya nabi yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Kan nanti kiamat mati semua. Mati semua, seorang semua. Nanti bumi terbelah yang pertama kali adalah kuburannya nabi. Awwalu man tanshaqu anhu al-ardh, yaitu yang bumi terbelah untuk beliau. Beliaulah yang pertama kali. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Ya. Dan beliau adalah orang pertama yang memberi syafaat, yang musyaffa', yang diterima syafaatnya. Wa awwalu man yaqra'u babal jannati, beliau adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Nanti malaikat surga mengatakan, man anta, siapa engkau? Ya, kata nabi, aku adalah Muhammad. Kata malaikat, aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu surga kecuali hanya pada engkau. Oh, aktsarul anbiya itaba'an, dan nabi adalah beliau adalah para nabi yang paling banyak pengikutnya. Ya, paling banyak pengikutnya. Dalam hadis Ibnu Abbas, uridat alaiyal umam, ditampakkan kepada umat-umat terdahulu, nabi menyatakan, wara itu ya, aku melihat ada seorang nabi, wa mahu ar-rahat, pengikutnya sekian orang, 1 sampai 10 orang, 3 sampai 10 orang. Wara itu nabi ya, wa mahu rajulun wa rajulan, aku melihat nabi pengikutnya cuma 1 atau 2 orang. Wara itu nabi ya, wali sama ahu ahadun, aku melihat nabi yang gak punya pengikut sama sekali. Ini subhanallah. Jadi gak punya pengikut itu belum tentu salah. Itu nabi ada yang gak punya pengikut. Iya. Waraitu sawadala adam, aku melihat umat yang banyak. Wadanantu annahum umati, aku mengira mereka adalah umatku. Adik akhirnya dikatakan, hada Musa wa qaumuh, itu Musa dan kaumnya. Oh, berarti Bani Israel. Sampai nabi akhirnya melihat umat yang sangat banyak. Waminhum sabauna alfan yadkhuluna aljannata bi ghairi hisabin wala adab. Di antara ada 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, Wa u'tiya jawami al-kalimah. Kalimi. Dan Nabi diberikan oleh Allah jawami al-kalim. Bicaranya singkat, padat, mencakup semuanya. Kalau kita bicara panjang lebar, enggak ada isinya. Itu ini kita nih ya. Wa shufufu ummatihi fi sholati kasufufil malaikati. Sof-sof umat Nabi dalam sholat seperti sofnya para malaikat rapat. Kecuali lagi pandemi. Tenggang. Ya. Wa kana la yanamu qalbuhu. Nabi kalau tidur, kalbunya enggak tidur. Kalau kita tidur, semuanya tidur, kalbu kita pun dah kolas. Nabi tidur, matanya aja tidur, kalbunya enggak. Ya. Wa yara min wara'i dhahrihi kama yara min quddamihi. Dan Nabi dapat melihat orang yang di belakang beliau sebagaimana beliau melihat orang-orang yang di hadapan beliau. Lihat di footnote wa hadza fi shalah, ini khusus dalam salat. Di hadis Anas bin Malik, berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, atimmu shufuf fa inni araqum min wara'i dhuhri. Sempurnakanlah shaf karena aku melihat kalian dari belakang punggungku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wala yahilu li ahadin ay yarfa'a sawtahu fawqa sawtihi. Dan tidak halal bagi siapapun ya untuk mengencangkan suaranya di atas suara Nabi. Ya. Enggak boleh bagi siapapun. Ya, wala yunadiyahu min wara'il hujurat. Tidak boleh bagi seorang pun untuk memanggil Nabi dari balik kamar. Wala ayyunadiyahu bismihi fayaqul ya Muhammadu. Dan enggak boleh bagi siapapun untuk memanggil Nabi dengan nama beliau, "Eh Muhammad." Enggak boleh demikian. Itu orang-orang kafir musyrikin Quraisy. Ya, adapun kaum mukminin memanggil Nabi bal yaqul ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Nah, ya Nabi Allah ya Rasulullah, ai fi hali hayatihi, yaitu pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukhatibuhu al-musalli bi qouli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Dan orang yang salat memanggil Nabi di tasyahud, assalamualaikum Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadini salihin. Gitu kan. Ya. Ini ketika Nabi masih hidup. Assalamualaikum. Ketika Nabi telah wafat diganti. Assalamu ala Nabi. Ya. Walau khotaba adamiyan ghairahu batalat. Walau khotaba adamiyan ghairahu batalat salatuhu. Seandainya di dalam sholat nih orang yang sedang sholat memanggil orang lain selain Nabi, batal sholatnya. Kalau manggil Nabi, assalamualaikum ayuhan Nabi, nggak batal. Tapi kalau assalamualaikum ayuhal fulan, batal sholatnya. Ya. Batalat sholat itu. Kemudian yulzamu al-musalli idza da'ahu ay yujibahu wa huwa fi sholati. Nah, di antara kekhususan untuk Nabi ya, jika apa diharuskan bagi orang yang sholat, yulzam al-musalli, diharuskan bagi orang yang sholat, idza da'ahu, jika Nabi memanggil dia, orang yang sholat, sini kamu, wajib bagi dia an yujibahu, untuk memenuhi panggilan Nabi, wa huwa fi sholati, dalam keadaan dia sholat, wala tabtulu sholatuhu, sholatnya enggak batal. Wa kana bauluhu wa damuhu yutabarraqu bihima. Ya, baulnya Nabi, air kencing, air seni Nabi dan darah Nabi itu bisa diambil berkahnya. Lihat di footnote Al-Aswanahu sallam kasairil ummah. Namun hukum asalnya Nabi sallam itu seperti umat yang lainnya. Ya. Seperti umat yang lainnya. Yaitu berdasarkan firman Allah, qul innama ana basyarum mitsukum yuha ilayya. Katakanlah aku manusia biasa seperti kalian yang diwahyukan kepadaku. wal ahaditsu allati yastadillu biha man yara hadhihi al khususiyyah li Rasul sallallahu min jihati at-tabarruk bi baulihi wa damihi aw tahara bi aw taharatu aw taharatu baulihi la tanhadu lil istidlal biha ala hadhihi al khususiyyah imma li dhabiha aw li adami dalalati as-sariha lidzalik. Ini penting ini. Ya, lagi pula ini khusus, kalaupun benar ini khusus untuk Nabi. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar itu enggak pernah kalau bekam darahnya diminum orang. Ya. Wah, Abu Bakar kan bukan ahlul bait, ya, nanggung dah. Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi langsung deh. Hasan, Husain. Ketika dibekam enggak ada orang yang nampung darahnya terus diminum glek-glek. Itu khusus untuk Nabi. Ya. Makanya di sini disebutkan di sini. Ini lihat tuh, itu jelas keturunan langsung nih. Cucu Ali bin Abi Thalib ahlul bait karena anak paman Nabi. Mantu lagi. Cucunya langsung Hasan Husain. Di Mekah enggak ada orang minum darahnya Hasan Husain. Ada enggak riwayat kayak gitu? Enggak ada, maka ngaco kalau Habib-habib zaman sekarang mengkiaskan, menganalogikan diri dia kayak Rasul. Semuanya boleh ditabaruki. Bekas minumnya berebutan orang. Itu Habibnya kena penyakit leper aja. Apa namanya? Hepatitis. Diminum ketularan semuanya. Aduh. Ngaco gitu. Air cuci kaki juga. Diminum. La ilaha illallah. Itu gulu-gulu. Ya. Berarti kan wal ahadis, hadis-hadis yang dijadikan, ya, dijadikan biha yastadilu biha man yara, orang-orang yang berpendapat itu khusus untuk Nabi terkait suci, apa namanya, dijadikan berkah air seni dan darah Nabi itu min jihati tabaruk, untuk tabaruk dengan darah dan maupun air seni Nabi atau sucinya air seni Nabi, itu la tanhad, ya, la tanhadu lil istidlal, itu tidaklah bisa menguatkan untuk dijadikan dalil biha, untuk dijadikan tabarruk ala hadil khususiyah, untuk kekhususan ini. Kenapa? Imma lidok biha, ya. Kenapa demikian? Apakah karena lemahnya kisah ini? Au li adami dalalati sharihati lidzalik, karena tidak ada atau karena tidak ada dalil yang jelas terkait hal ini. Fala nantaqilu anil asli, maka kita tidak berpaling dari hukum asal, wa huwal mantuq, itulah yang mantuq yang tekstual dari ayat innama ana basyarun, kata Allah. Ya, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan aku manusia biasa. Ini hukum asal. Kita tidak boleh memalingkan ila amrin muhtamalin, kepada perkara yang muhtamal, yang mengandung berbagai kemungkinan, qad ya'tarihi adhafu, bahkan diiringi oleh kelemahan, ya, kemungkinan tersebut, wa hadha min lazimi, ya, dan ini adalah konsekuensi mahabbatina lahu sallallahu alaihi wasallam, konsekuensi dari kecintaan kita kepada beliau, ya. Wa an nulzima ad-dalila wa nattabi'a wa la nabtadi'u wa nattabi'u wa la nabtadi'u, atau ma'tuf nattabi'a wa la nabtadi'a, kita mesti komitmen dengan dalil, kita ittiba kepada beliau, kita tidak nabtadi' berbuat bid'ah, ya. Akhara Allahu uyunana bi ru'yatihi, ya, semoga Allah SWT menggembirakan kita dengan melihatnya, melihat Allah. Wa hasyarana fi zumratihi, dan mengumpulkan kita dalam kelompoknya sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sya'ruhu tahirun, dan rambut Nabi adalah suci. Ya. Wa in hakamna bi najasatil ummah bi najasati sya'ril ummah. Dan rambut Nabi adalah suci. Meskipun kita menghukumi kenajisan rambut umat ini. Najis umat ini kalau sudah wafat umatnya. Rambutnya najis apa enggak, lihat di footnote. Waswatah rambut syari di umumil ummah. Ya. Namun yang benar adalah ya, sucinya rambut berdasarkan keumuman umat ini, wala khususiyata fi hada idla dalilun sharihun ala najas ala najasati asy'ari. Ya, kenapa? Karena tidak ada dalil yang sharih yang jelas yang menyatakan kenajisan rambut. Wa ikhtalafa ashabuna bi taharati damihi wa baulihi wa sairil fadalat. Nah, namun para ulama kami, kata Imam Nawawi, itu berselisih terkait tentang ya, kesucian air seni dan darah Nabi SAW dan seluruh kotoran-kotoran yang lain dari beliau. Para ulama berselisih pendapat. Cukup ya. Nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi Sabtu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.